atau manusia yang berbuat kemaksiatan itu, manusia yang rusak itu, yang berbuat syirik itu, yang berbuat bid'ah itu, sudah tidak mempan lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tidak bermanfaat lagi amar ma'ruf nahi munkar bagi mereka. Nah, ini. Adapun masih bermanfaat, tidak boleh. Justru itu dakwah besar. Ya. Saya tokoh di sebuah kampung itu misalnya. Orang-orang sikoh dengan saya, percaya dengan saya, memuliakan saya, sementara kampung itu penuh maksiat, saya tinggalkan, tentu tidak pas. Ya, karena jika saya bicara, besar kemungkinan didengar. Jika saya mengajak mereka kepada kebaikan, besar kemungkinan didengar, ditaati. Ah, maka beliau mensyaratkan balagha darajatan la yanfa'u fiha amru bil ma'ruf wa la nahyun 'anil munkar. Di manusia yang ada di situ diperkirakan sudah tidak mempan lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tidak bisa dinasihati lagi, kita orang kecil, kita tidak terpandang di situ, tidak ada yang melihat kita. Ya, sudah. Kita selamatkan diri kita. Karena dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, orang yang harus kita nomor satukan adalah siapa? Diri kita. Dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, dalam masalah dosa dan pahala, dalam masalah kebaikan akhirat, orang yang harus kita nomor satukan adalah diri kita. Tidak boleh ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, tidak boleh. Diri kita sendiri nomor satu. Selamatkan diri kita. Kalau sudah, baru yang lain. Ku anfusakum wa ahlikum baru. Ya. حيث الهوى المتبع والضحى المطاع والدنيا المؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه وكل حزب بما لديهم فرحون. Kenapa? Karena hawa nafsu sudah diikuti, kebakhilan sudah ditaati, dunia menjadi pilihan, masing-masing bangga dengan ra'yu mereka masing-masing. Tidak ada dalil, tidak ada qala bahwa qala rasul, yang ada menurut saya wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan kelompok mereka masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak bermanfaat lagi dan besar kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam kelompok mereka, kemaksiatan mereka, syubhat mereka. Dalam keadaan seperti ini kita disunahkan uzlah, mengasingkan diri. Yes. Syariat tidak mengatur bagaimana caranya. Apakah menjauhi kampung itu atau tinggal di dalam rumah, tidak bergaul dengan masyarakat ketika mereka sedang berbuat maksiat? Ini bagian dari uzlah. Jadi jangan disangka bahwa uzlah kita pergi ke tengah hutan, ke puncak gunung, itu saja. Enggak, kita tetap di rumah kita. Tetapi ketika mereka berbuat bid'ah, kita enggak ikut. Ketika mereka berbuat maksiat, kita enggak ikut. Ketika mereka memperingati ini, itu, tasyabbuh, kita enggak ikut. Ketika mereka sholat mayat, ikut. Mereka sholat Jumat, ikut. Mereka sholat jamaah, ikut. Ini sudah merupakan bagian dari uzlah. Ya, karena tujuan kita menyepi itu adalah menghindari kemaksiatan mereka, bukan menghindari fisik mereka. Bukan menghindari manusia-manusianya. Maka sekali lagi, tidak harus berupa pergi ke tengah hutan, ke puncak gunung, dan seterusnya. Ya. Adapun beberapa riwayat dikatakan syiab, ya, jalan-jalan di gunung, di hutan, ini secara lafaz umum. Memang keadaannya seperti ini. Ya, tapi bukan berarti ketika kita mengurung sendiri di rumah ketika mereka berbuat maksiat, ini bukan uzlah. Tidak, itu tetap bagian dari uzlah. Bahkan uzlah yang lebih bermanfaat karena kita tidak ketinggalan dari kebaikan mereka. Karena kan seburuk-buruknya kaum muslimin, tentu mereka punya kebaikan. Ya seperti hari ini. Kaum muslimin hari ini berbuat apa? Bid'ah, berbuat maksiat, kadang-kadang berbuat syirik, tapi mereka kan sholat juga. Mereka berjamaah juga, mereka jumatan juga. Yang ini jangan kita tinggalkan, yang ini kita ikut bersama mereka. Adapun mereka tahlilan, wudan, manakiban, dan seterusnya, kita enggak ikut. Saya kira kita sudah jalani. Yes. Faman 'arafa al-iktifa'a bi nafsihi fi haqqi ma'ashihi wa muhafazati dinihi fal aula lahu al-inkifafu an muqalatati an-nasi bi syartil muhafazati 'ala al-jum'ah wal jama'at wal salam wa huquqil muslimin. Jadi harus diperhatikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka, yaitu salat Jumat, salat berjamaah, menyebarkan salat, hak-hak kaum muslimin. Kan mereka punya hak. Betul mereka ahli bidah, betul mereka ahli maksiat, tapi ketika mereka sakit, masih berhak kita jenguk. Ketika mereka memberi salam, masih berhak kita jawab. Ketika mereka mati, masih berhak kita sholati. Gitu. Jadi hak-hak mereka tidak hilang. Artinya kewajiban kita tidak hilang. Kita masih wajib melakukan hal-hal tertentu. Karena mereka muslim. Ada 5 atau 6 itu ya. Ketika mereka bersin mengucapkan alhamdulillah, kita masih mempunyai kewajiban. Yaitu mengucapkan ya alhamdulillah. Wal matlubu innama huwa tarku hudul suhbah wa tarki amril ammah lima fi dhalika min suhlil bab wa tadyi'il waqt 'ala al-muhammah. Tujuannya adalah, bentuknya adalah tidak terlalu bergaul berlebihan dengan mereka. Ya. Ngobrol berlama-lama bersama mereka berjam-jam, yang tentu sedikit banyak syubhat itu masuk kepada kita. Ya. Kemudian sibuk dengan mereka, menyia-nyiakan waktu kita sehingga terbengkelai kewajiban-kewajiban kita atau yang mustahab. Padahal waktu kita untuk menghafal Al-Quran, menambah ilmu sempit. Waktu kita kan tidak banyak. Waktu kita tidak banyak. 24 jam terbagi buat tidur, mencari nafkah dan seterusnya. Maka jangan kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Ya. Kita itu harus bakhil dengan waktu. Ya, kita itu harus bakhil dengan waktu. Jangan terlalu di apa obral waktu itu. Ya, obral ke sana kemari dan seterusnya. Ya. Murid-murid Syahbani menggambarkan keadaan Syahbani, orang yang sebentar-sebentar melihat jam. Ya. Pengalaman saya batin Al-Jawabirah ketika bertemu dengan Syahbani untuk pertama kali, ketika beliau masih bid masuk dalam kelompok Ikhwanul Muslimin dan bertemu dengan Syahbani 3 malam berturut-turut. Ya. Beliau memberikan waktu afwan, ya, 1/2 jam lagi, ya. Kemudian terus bertanya terus, dijawab oleh beliau. Beliau mengatakan waktu habis, ya. Terus masih ada afwan, masih ada. Terus dibatas oleh, ya. Beliau orang yang sangat menghemat waktu, tidak sia-sia. Ya. Pengarah mengatakan kesayi, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak pintar-pintar kita menggunakannya, maka akan mencelakakan diri kita. Ah, adapun kita bergaul dengan mereka sekedar untuk mencari nafkah, kebutuhan kita yang doruri, yang tidak bisa tidak, kita harus makan, kita harus minum, berpakaian dan seterusnya. Ah, tentu kita bercampur aduk dengan mereka, urusan pekerjaan misalnya, urusan-urusan yang tidak bisa kita hindari. Ya, seperti biasa beliau membawakan ayat terlebih dahulu sebelum hadis. Hanya satu ayat saya kira di bab ini, yaitu surah Az-Zariyat 50. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Fafirru ila Allah, larilah kalian menuju Allah. Ya, jangan lari dari Allah, larilah menuju Allah. Artinya ketaatan. sarilu ila maghfirati min rabbikum, bersegera kepada ampunan, bersegera melakukan kebaikan, lari kepada Allah, berarti meninggalkan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah. Berbagai macam syubhat, bid'ah, syirik, kita tinggalkan, kita menuju Allah, taat kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sungguh aku terhadap kalian adalah nadir, pemberi peringatan yang nyata, yang jelas minhu, darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tidak berdasarkan keinginan beliau, tapi minhu, dari Allah jalla wa ala. Keterangan dari saya kali ini, nida'un min Allah li'ibadihi an yalja'u ilayhi wa'tamadu fi jami'i umurikum alayhi. Ini merupakan nida, panggilan dari Allah untuk hamba-hambanya, agar para hamba menyerahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah dari segala urusan. Orang yang pasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka disukai oleh Allah. Allah semakin senang bila dengan kita. Orang pasrah kepada kita, kita semakin repot, kita enggak suka. Ada orang pasrah dengan kita, terserah bapak saja. Saya mau mati, mau hidup, mau sukses, mau gagal, terserah bapak. Kita enggak suka. Allah digitukan, senang. Kalau kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah senang, Allah sambut. Ya. Yeah. وجعل سبحانه وتعالى هذا النداء بلفظ الفراق. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nida ini dengan lafaz firar, lari. Farra yafirru firar, itu lari. Tanbihan ala anna wara'a al-ibad iqaban wa 'adaban wa amran mukhifan aqahu an yafirra minhu. Ini menunjukkan bahwa di belakang para hamba itu ada balasan, ada azab, ada kesedihan, ada sesuatu yang berbahaya. Maka disuruh lari menuju Allah. Jangan menjauh dari Allah. Semakin menjauh dari Allah, semakin ada ikab, semakin ada azab, semakin ada hal-hal yang membahayakan. Ya. Walaupun pintas barangkali menuju Allah banyak resiko, banyak tantangan, tetapi pada hakikatnya kita sedang menuju keselamatan. Hanya kadang kita tidak sabar. Ya, karena di depan mata uang, di depan kita perempuan, di depan kita syahwat, padahal itu semua menggelincirkan kita. Fakana fi hadzal lafzi tahdhirun wastid'a'un. ورحم الله من قال من فر الى غير الله لم يمتنع من الله. Maka dalam lafaz ini al-firar, lari, ini ada tahdzir, ada peringatan, ada ancaman bahwa ada sesuatu apabila kita tidak lari kepada Allah. Ya. Maka semoga Allah merahmati orang yang mengatakan man far ila ghairillah, barang siapa yang lari menuju selain Allah. Kan banyak dari kita bukan lari kepada Allah, lari ke atasan, lari ke masyarakat, lari ke dukun, lari ke tempat-tempat maksiat. Lam yamtani min Allah, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan diri dari Allah. Adapun jika orang lari kepada Allah, maka dia akan bisa menyelamatkan diri dari berbagai macam mara bahaya yang ada di belakang. Ini jaminan dari. Ya, kita lanjutkan hadisnya 597 atau hadis pertama dari bab ini. Wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, ini diriwayatkan oleh anaknya ya, Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Allah yuhibbul 'abda al-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang at-taqi, bertakwa. Al-ghani, ghani yang dimaksud merasa cukup. Ghani sering diterjemahkan dengan kaya. Kaya menurut bahasa kita punya uang banyak, punya mobil mewah, bukan. Ghani yang dimaksud ghina nafs, merasa kaya, merasa cukup. Al-khawi, al-khawi tersembunyi. Nah ini syahidnya. Syahid dari batini al-uzla. Ya, khawi tersembunyi. Hamba yang tersembunyi itu yang disukai oleh Allah. Walaupun terkenal, tidak terlarang. Orang terkenal tidak berdosa. Imam Bukhari terkenal, Imam Syafi'i terkenal, ya tidak berdosa. Tetapi orang yang tidak terkenal, sementara dia saleh, dia taat, dia merasa cukup dan seterusnya, dia lebih disukai orang. Ya, maka para imbah akhirnya terkenal bukan maunya mereka. Bahkan antum tahu, menjelang kematian al-imam al-Bukhari, apa yang terjadi? Ya, sebelum beberapa hari sebelum beliau wafat, beberapa bulan sebelum beliau wafat, apa yang terjadi? Sangat tidak terkenal. Kan jatuh nama beliau kan? Ketika terjadi fitnah, ketika beliau dalam sebuah masjid mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, tetapi lafaz yang keluar dari mulut seseorang baca Al-Quran itu makhluk. Ini ada fitnah ya? Ada fitnah, tersebar fitnah. Ini sampai ke imam-imam besar yang jauh lebih tua, lebih senior dari Imam Bukhari, dan mental dari Imam Bukhari. Ya, sampai ada seorang imam yang begitu keras mengatakan, siapa yang masih duduk di majlisku ini, jangan duduk di majlis Bukhari. Atau yang duduk di majlis Bukhari, yang masih suka duduk di majlis Bukhari, jangan duduk di majlisku ini. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama betul-betul membela kebenaran dan tidak pernah membela manusia. Ya, siapa yang tidak kenal Bukhari? Ya. Tetapi ketika Bukhari mengucapkan sesuatu, dan sekali lagi ini fitnah ya, ini kesalahpahaman. Imam Bukhari sama sekali tidak mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, yang keluar dari mulut kita makhluk dan seterusnya. Ini hanya kesalahpahaman. Amakah habis? Ya, para ulama tampil mentahdir Imam Bukhari. Tapi tidak ada yang mentahdir Imam Bukhari ilmu sanadnya. Kan ini lain, masalah lain. Masalah akidah dengan ilmu sanad lain. Ilmu sanad tidak ada yang bisa melawan al-imam al-Bukhari. Ya. Orang-orang yang mengkritik Bukhari, orang-orang yang mendebat Bukhari, tidak pernah dari segi sanad. Selalu dari segi matan. Dari sanad tidak bisa. Ya, ini menunjukkan bahwa di kitab sahihnya saya maksud ya. Adapun di kitab beliau yang lain seperti Juz'ul Qira'ah, Qalqal Imam, kemudian Adabul Mufrad, ada sanad-sanad yang memang dhaif. Yang saya maksud di Sahih Bukhari. Ya. Beliau sampai sedih terkucilkan oleh beberapa ulama yang ada di sini. Ya. Sampai waktu itu Imam Muslim, murid yang sangat cinta kepada Imam Bukhari, Imam Muslim keluar dari majlis tadi. Ya, lupa saya namanya ulama ini yang mengatakan bahwa yang masih suka duduk di majlis Bukhari jangan duduk di majlis. Imam Muslim ada di situ, langsung berdiri dan keluar. Ya, beliau memilih al-Imam al-Bukhari daripada ulama besar. Ya, maka di akhir hayatnya al-Imam al-Bukhari terkucilkan. Ya, sampai beliau wafat. Ya, di malam satu Syawal, malam Idul Fitri. Jadi para ulama itu ketika mereka hidup tidak langsung masyhur namanya, bahkan terkucil seperti itu. Maka para ulama tidak pernah menjadikan ketenaran kemasyhuran sebagai tujuan. Ya, tidak. Bahkan ketika namanya masyhur tidak dinikmati. Masih tentang Imam Bukhari ya. Ketika Imam Bukhari kita tahu dari Bukhara ya menuju ke Baghdad masih muda ya, umur 20-21. Tapi sudah para ulama sudah kenal siapa Bukhari. Datang ke masjid orang ulama besar di Baghdad. Ya. Kemudian ulama ini bertanya kepada anak muda ini, Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari. Engkau dari mana? Dijawab, saya dari Bukhara. Ya. Kaget ulama ini, kenapa engkau dari Bukhara kemana? Ya. Di sana kan ada Bukhari. Ada Muhammad bin Ismail, kenapa cari ilmu ke sini? Cukup ilmu dia Bukhari. Ya. Dia menunduk dan pergi. Ya. Dia tidak menikmati ketenaran itu. Ya. Enggak kayak kita, salam ya, kenalkan saya. Nah, itu kita ya. Ya, beliau tidak, beliau nunduk dan pergi. Itu, biar orang-orang enggak tahu. Karena para ulama tidak pernah menjadikan keterkenalan, kemasyhuran sebagai tujuan. Para ulama menjadikan ridha Allah sebagai satu-satunya tujuan. Ya, tidak pernah mengangkat dirinya. Kalau toh mereka terangkat tinggi, masyhur, berkibar namanya, itu karena kehendak Allah, pilihan Allah, bukan mereka ingin masyhur. Yes. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. فضلوا اعتزال الناس مع لزوم طاعة الله عند خوف الفتنة وفساد الناس مناسبة روايته تدل على ذلك. Keutamaan menjauhkan diri dari manusia, tetapi masih terus taat kepada Allah. Maka jangan sampai mengasingkan diri dari manusia uzlah, lalu tidak sholat berjamaah, tidak sholat jum'ah, tidak sholat mayat. Ya, ini bukan tujuan, itu bukan kebaikan. Jadi tetap beruzlah, mengasingkan diri dari manusia, tapi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia tidak kita tinggalkan. Ya. Awal mula hadis ini dibawakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, ini sebagaimana cerita Amir bin Sa'ad. Kana Sa'ad bin Abi Waqqas fi idilihi, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menyendiri mengurus unta-untanya, berarti di daerah terpencil. Faja'ahu ibnuhu Umar, lalu datanglah anaknya yang bernama Umar. Ya, kita tahu para sahabat memberikan nama anak-anaknya itu nama-nama sahabat besar seperti Umar, Utsman, Ali. Ya. Memang nama-nama Arab kan nggak jauh dari itu, ya, Ahmad, Ali, ya, dan seterusnya. Ya. Kayak kita kan, oh, panjang-panjang. Nama-nama Arab kan seperti itu, ya, nggak jauh dari itu. Dan secara sunnah memang seperti itu, nama sederhana, panjang itu dengan bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Walamma ra'ahu Sa'ad, ketika Sa'ad melihat ada yang datang ini, yang ternyata adalah anaknya yaitu Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Aku berlindung kepada Allah dari keburukan si pengendara ini. Kan datang pengendara dari jauh. Tentu kelihatan ya, kudanya atau untanya. Belum tahu, belum ketahuan ini siapa. Gitu ya. Yang akan datang ini siapa. Lalu Sa'ad kan tahu mau sedang menuju tempat dia. A'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan si pengendara ini. Ya, karena pengendara ini punya kebaikan, punya keburukan. Nah, keburukannya aku berlindung kepada Allah. Gitu ya. Wa nazala fa qala lahu, setelah pengendara itu sampai di hadapan Sa'ad yang ternyata adalah Umar anaknya, turun lalu berkata, anzalta fi ibilik wa faramik wa sarafta an-nasa yatanaza'una al-mulk. Engkau sibuk mengurus unta-untamu, kambing-kambingmu menyendiri, engkau tinggalkan manusia, mereka sedang berselisih dalam masalah kekuasaan. Ya, yang dimaksud kita tahu bagaimana perselisihan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah dan seterusnya, yang ini merupakan fitnah. Ini merupakan ujian bagi para sahabat, dan akhirnya para sahabat melewati ujian ini dan lulus. Artinya perselisihan di kalangan para sahabat berakhir. Tidak seperti perselisihan di kalangan kita tidak berakhir. Ya, kapan berakhirnya? Perselisihan antara Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah tidak berakhir. Adapun perselisihan di antara para sahabat berakhir. Karena perselisihan di antara para sahabat bukan perselisihan manhaj, bukan perselisihan akidah, tapi cuma perselisihan ijtihad. Hanya itu, maka berakhir. Kalau perselisihan masalah manhaj, akidah, sulit berakhir. Dan tidak akan berakhir kecuali yang satu dikalahkan. Yes. Seperti perselisihan manhaj antara manhaj Ali bin Abi Thalib al-Sunnah wal Jamaah dengan manhaj al-Khawarij. Berakhir ketika apa? Khawarij dikalahkan. Itu pun akhirnya kan muncul lagi. Ya, adapun sekali lagi, perselisihan para sahabat berakhir. Berakhir dengan dibaiatnya Muawiyah oleh Aftah. Berakhir. Bagaimana nubuat Nabi, ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba Sa'd fi sadrihi. Lalu Sa'd bin Abi Waqqas memukul dadanya. Memukul dada Umar. Faqal uskut, diam. Ya, dada anaknya ini dipukul, diam. Lalu Sa'd bin Abi Waqqas mengucapkan hadis tadi. Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sungguh Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, yang tersembunyi. Kan bersembunyi. Ya, tidak melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan manusia. Karena faedahnya, jika ibadah itu bisa disembunyikan, sembunyikan. Surah Qaf bisa disembunyikan, sembunyikan. Puasa bisa disembunyikan, sembunyikan. Salat tahajud, salat witir, salat rawatib, kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Adapun yang tidak bisa, jangan disembunyikan. Salat Jumat, salat berjamaah, haji, umrah, jihad, ini tidak mungkin bisa disembunyikan. Maka jangan disembunyikan. Ya, maka ingin menyembunyikan sholat berjamaah, lalu dengan cara berjamaah dengan anak istri di rumah, ini bukan kebaikan. Ini melanggar sunnah. Ya, ini tarekat sufiyah yang menempuhnya. Adapun para sahabat tidak pernah menempuh seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua. إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب عبده الطائع فقد تقدم بيان منهج السلف في الصفات. Ketetapan adanya sifat mahabbah, cinta pada diri Allah. Apapun yang Allah tetapkan tentang dirinya, Allah mencintai, Allah membenci, Allah suka, Allah tidak suka, Allah senang, maka wajib kita katakan seperti itu. Jangan menambah, jangan mengurang. Jangan seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan maksud senang itu anu, maksud tertawa anu, maksud ini enggak. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Adapun Rasul dan para sahabat menetapkan tentang sifat Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yes. Dan tentang hal ini diulang-ulang oleh beliau, karena beliau termasuk salah seorang murid baik dari Syekh Al-Bari, seorang ulama yang betul-betul gigih meneriakkan tentang sifat-sifat Allah, menentang kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan seterusnya. Ya, salah satu dakwah yang harus diperlihatkan hari ini adalah dakwah tauhid, terutama asma wa sifat. Ya. Hari ini orang meledek ya, kaum salaf yang mengatakan bahwa Allah bertangan-tangan dua dan seterusnya, yang pada hakikatnya mereka menghina Al-Quran. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa aku telah ciptakan Adam dengan kedua tangan. Ya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam, Abu Bakar, Umar, para sahabat ratusan kali membaca ayat ini. Bagaimana anta sudah libasarin holat kubia daya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Rasulullah, para sahabat membaca ayat ini ratusan kali. Dan Rasul serta para sahabat tidak pernah mengatakan ini kiasan, ini simbol saja, ini kiasan, tidak ada. Maka orang yang mengatakan bahwa itu sekedar kiasan, tidak benar adanya tangan Allah, berarti telah mendahului Allah dan Rasul. Bayan sifati allati tujibu mahabbata Allah li ibadihi wa hiya at-taqwa wat-tawadu'a war-ridha bima qadara Allah. Menerangkan tentang sifat-sifat yang menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah. Berarti kecintaan kepada Allah bukan tanpa sebab. Ya. Yeah. Kan Allah mengatakan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai si fulan, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, ketahui bahwa aku mencintai si fulan. Ya, lalu Jibril mengumpulkan para malaikat. Dan Jibril mengatakan, wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan. Allah perintahkan kepadaku untuk cinta kepada si fulan. Maka aku perintahkan kepada kalian untuk cinta kepada si fulan. Ya. Siapa fulan ini? Apakah masih bayi? Apakah belum lahir? Ya. Tentu ada asbabnya. Si fulan ini taat kepada Allah, bertakwa, jauh dari maksiat, bermanhaj yang hak, berakidah yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi bukan tanpa sebab, tapi ada sebabnya. Ya. Ini salah satunya. Allati tujibu mahabbatallahi li ibadihi wa hiya at-taqwa. Bertakwa. Siapa ingin dicintai oleh Allah, bertakwa. Ya. Takwa kan kalimat yang sangat mudah diucapkan, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Mudah sekali diucapkan. Ya, tinggal pelaksanaan. Apapun perintah Allah kita laksanakan, apapun larangan Allah kita jauhi. Bertakwa. Perintah yang apa? Perintah yang apa? Yang wajib. Ya. Maka bisakah orang dikatakan bertakwa ketika tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha? Bisa. Karena itu tidak wajib. Ya, tapi orang tidak sholat lima waktu, tidak puasa Ramadan, tidak mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, setidaknya berkurang. Wattawadu awar ridha. Ya, selain bertakwa dia tawadu, itu bagian dari takwa ya. Tawadu, dia merendahkan diri, orang yang menyepi sendiri, menyembunyikan dirinya, berarti dia tawadhu. Ya. Orang yang ingin tampil biasanya tidak tawadhu. Orang yang tidak ingin tampil biasanya tawadhu. Apalagi dia berilmu, apalagi dia bisa tampil tapi tidak mau tampil, ini tawadhu. Waridho dan ridho. Ridho dengan apa? Dengan pembagian dari Allah. Kan Allah membagi. Si bulan saya kasih rezeki sekian, si A saya kasih rezeki sekian, si B sekian. Kan Allah yang membagi, Allah yang mengatur. Kita rela, emang saya bagian saya segini, emang Allah berikan kepada saya segini. Sampai hari ini saya ditakdirkan oleh Allah dapat gaji tiap bulan tidak lebih dari 1 juta misalnya. Ya memang segini saya terima. Ini menyebabkan Allah cinta kepada dia. Ya. Berusaha lebih bolehkah? Tentu boleh. ya, berusaha mendapatkan lebih. Beliau tidak boleh menolak takdir ini, merasa sempit dengan ketentuan Allah ini. Kenapa saya ditakdirkan seperti ini, sedangkan dia, ya, yang nilainya jauh lebih rendah dari saya, kenapa gajinya lebih tinggi, kenapa mendapat tempat yang lebih bagus, seperti ini tidak boleh. Berarti dia tidak rela dengan pembagian Allah yang atur. Ya, berapa banyak Allah memberikan rezeki tidak sebanding dengan pendidikan. Ya, pendidikan tinggi Allah berikan rezeki yang pas-pasan, pendidikan rendah Allah berikan rezeki yang melimpah, terserah Allah. Allah yang membagi. Al-ghina laysa bikathratil 'arab wal mal wa innama ghina an-nafs. Yang disebut dengan kaya bukannya orang yang banyak hartanya, perbendaharaannya, tetapi kaya, yang dimaksud dengan kaya yang hakikatnya adalah merasa cukup, ghina an-nafs. Dirinya merasa kaya. Ya. Yang terakhir, khairul a'mali ma kana khalisan liwajhillah khafiyan la yadhharu lil ibadi khasyatar riya' wasyuhra. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan dengan ikhlas karena wajah Allah tersembunyi, yes, tidak menampakkan amal itu kepada orang lain. Dia takut riya', takut syuhra. Untuk tahu syuhra, ya. Ada pakaian syuhra tidak disukai dalam Islam. Pakaian yang dengan memakai pakaian itu maka dia menjadi pusat perhatian, maka dia dilihat orang, dilirik orang. Ini tidak disukai dalam Islam. Itu sekedar pakaian, apalagi yang lebih dari itu. Maka kita hidup hendaklah jangan ingin dilihat oleh manusia. Salah satunya dengan Utlah. Ada tambahan dari Syahali, saya baru teringat bahwa beliau mengatakan al-uzlah itu dengan huruf alif lam ain zai lam samar. Ya, jangan sampai ada huruf yang hilang. Misalnya hilang ainnya, ya, uzlah, hilang ainnya. Jadi apa? Jadi zai lam samar budo. Apa? Zillah, ya, hilang ainnya. Ainnya apa? Ilmu, ya. Maka orang yang aiz, yang uzlah tanpa ain, tanpa ilmu, maka dia zillah, tergelincir. Dia enggak punya ilmu, uzlah, maka dia pasti tergelincir, berbuat kesalahan. Seperti ya tadi, enggak ikut sholat Jumat, enggak ikut sholat berjamaah, enggak ikut menguburkan mayat, memandikan mayat, menyolati mayat. Kenapa? Dia tidak punya ilmu, maka tergelincir, zillah. Yang kedua, zai. Ya, apa? Zuhud. Maka uzlah tanpa zuhud, maka berarti bacanya apa? Tinggal ain, zainya hilang. Ain, lam, tak marbuto. Apa? Illah. Apa ilat? Alasan saja, ya. Alasan. Dia uzlah alasan saja. Ya, dia enggak bisa bersaing dengan yang lain, dia tidak mendapatkan yang banyak, maka dia uzlah cari-cari alasan. Ya, bukan ikhlas karena Allah. Maka harus dengan ilmu, harus dengan zuhud, harus dengan ain, harus dengan zai. Ini uzlah yang diperlukan. Ya, insyaallah ucapan-ucapan Syahali ini akan kita bahas nanti di Atunah. Karena Ramadan kan kita tidak di sini, ya. Kita pindah ke Atunah seperti biasa. Ahad sore jam 4, ya. Mungkin ini yang terakhir. Pekan depan sudah terawih. Kalau belum, insya Allah kita bertemu sekali lagi. Kalau pekan depan sudah terawih, ya, kita langsung ke akhir. Ya. Mudah-mudahan masih bertemu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر الأعمال الحمد لله رب العالمين. Pertanyaan. Tadi disebutkan kalau ibadah bisa disembunyikan masalah. Apakah sah jika seorang ustaz menulis buku kemudian dia memakai nama samaran seperti Harun Yahya? Ini tidak menjadi manhajnya para ulama, ya. Para ulama tidak pernah memakai nama samaran. Yang dipakai oleh para ulama adalah nama sebenarnya atau kunyah, ya, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Al-Khatib, ya. Karena ini adalah tanggung jawab ilmiah. Dalam Islam, keilmuan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, nama tidak disembunyikan. Yes. Jika nama itu tersembunyi, maka tertolak. Maka ketika ada seseorang menyampaikan sebuah hadis dengan mengatakan haddatsana fulan, sementara fulan ini tidak dikenal, maka tertolak, majhul. Ini salah satu yang menyebabkan sebuah hadis menjadi dhaif. Berarti nama tidak, ini lebih besar lagi, bahwa menyembunyikan diri dari kebaikan itu bagus, tetapi ini lebih bagus lagi karena tanggung jawab ilmiah. Karena jika disembunyikan berbahaya nanti, ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in dalam di sebuah masjid mengatakan, saya Ahmad dan ini Yahya bin Ma'in. Semua orang tahu siapa Ahmad bin Hanbal, siapa Yahya bin Ma'in. Ditunjukkan di situ. Karena apa? Demi tanggung jawab ilmiah. Yaitu ketika ada seorang pendusta, tukang cerita, menceritakan di sebuah masjid dengan mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in, haddatsana fulan, dan sanadnya betul, tetapi setelah itu matannya dia mengarang sendiri. Agar apa? Agar orang percaya dengan cerita dia. Hari itu, ya, sampai hari ini banyak para tukang cerita, para khutbah, bukan ulama, bukan ahli ilmu. Qadarullah, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad ada di situ. Itu semua tentu Allah yang mengatur. Pas ada di situ. Ya, Imam Ahmad yang pertama menoleh kepada Yahya bin Ma'in. Betul? Engkau sampaikan matan ini kepada dia? Enggak, saya enggak kenal dia. Ya, ente gimana? Saya enggak kenal dia. Oke. Ya, selesai itu dia didatangi oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ya, dengan mengatakan istighfarillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, jangan berdusta. Ya, saya Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Kami berdua tidak pernah meriwayatkan riwayat itu kepada engkau. Kami tidak kenal engkau. Apa jawabnya? Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal di muka bumi cuma kalian berdua, ya? Emang ente doang yang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in? Ini jawaban sangat tidak ilmiah, ya. Semua orang tahu siapa Ahmad bin Hanbal, siapa Yahya bin Ma'in, ya. Untuk sama ke binnya dan itu terkenal kan sulit dari kecil kemungkinan tak, ya. Maka ditulis oleh mereka berdua, ini kata, ini pendusta. Maka apapun hadis yang datang dari orang ini, coret. Begitulah para ulama menilai seseorang. Demi apa? Demi memelihara sunnah Nabi yang sahih. Jangan sampai sabda-sabda Nabi tercampur dengan ucapan-ucapan manusia yang bukan Nabi, yang tidak maksud. maka nama orang dijelekkan, orang dijatuhkan, aib disebarkan, enggak apa-apa demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Ali bin Madini pernah ditanya tentang ayahnya. Ya. Ayahnya dhaif. Ayahnya, ayah beliau dhaif, tidak tsikah dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Ali bin Madini ditanya, bagaimana periwayatan ayahmu? Ya, Ali bin Madini tanya kepada orang lain. Yang nanya ini ngeyel. Enggak, kami ingin tahu dari engkau sebagai anaknya gimana? Dijawab dengan jujur, ayahku dhaif. Jangan terima periwayatan dari ayahku. Berarti ini membukukan aib ayahnya. Enggak apa-apa, demi kemaslahatan yang lebih besar. Akhafud dararai, mencari kemudaratan yang lebih kecil. Hal seperti ini boleh. Ya. Karena apa? Karena demi kemaslahatan yang lebih besar. Karena menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat besar. Dengan melakukan sesuatu yang buruk kan buruk. Mengungkap aib orang, membeberkan aib orang, ini kan keburukan. Tapi demi kemaslahatan. Sama ketika hakim, saksi di depan hakim mengatakan, saya ditonjok dia, saya diperkosa dia, saya ditipu dia. Berarti kan mengungkap aibnya di hadapan hakim, boleh. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Yes. Adapun jika tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Yes. Seperti kita tahu si fulan berzina, kita tahu si fulan minum khamar, apa manfaatnya diceritakan? Enggak ada manfaat. Jangan diceritakan. Jika ada seorang ustaz ahli bid'ah yang telah mengenal sunnah, dia cukup disegani oleh masyarakat namun tidak mampu melakukan dakwah yang dapat merubah masyarakat sekaligus, apakah sebaiknya dia berhenti mendakwai mereka atau bersabar dengan berdakwah pada pengajian yang masih melakukan bid'ah tersebut? Kita tidak tahu, ya. Pada dasarnya kan kita tidak tahu si mad'u ini, masyarakat ini mau ikut dia ke sunnah atau tidak, kan kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, ya lakukan saja. Kalau sudah disampaikan dengan baik, dengan benar, dengan sopan, dengan gamblang, oh selama ini yang saya sampaikan salah, yang benar ini ternyata ditolak, ya sudah. Kalau toh mereka menolak, mungkin 1-2 ada yang menerima, ini kan kebaikan yang luar biasa. Allah memberi hidayah kepada seorang manusia lewat kita, itu lebih baik dari unta-unta merah. Humrinna. Satu orang. Ya. Maka jika saya berhadapan dengan 1000 masyarakat, saya sampaikan kebenaran sunnah, mereka menolak semua kecuali 2 orang, 3 orang. Ini kebaikan yang sangat besar. Walaupun seorang, 2 orang, 3 orang. Ya. Bila kita tahu seorang imam dalam kesehariannya berbuat syirik, apakah makmum tetap mengikuti imam? Ya, ya. Karena orang yang berbuat syirik tidak otomatis musyrik. Orang yang berbuat syirik tidak otomatis musyrik. Ya, mungkin saja dia tidak paham, mungkin saja dia ikut-ikutan, mungkin saja belum iqamatul hujjah, kan banyak kemungkinan. Sebagaimana Ammar bin Yasir sudah jelas-jelas mengucapkan la ta'uzza, ternyata diampuni oleh Allah karena terpaksa. Ya. Seseorang yang datang ke masjid, ada imam sedang mengimami salat, maka tidak berkewajiban untuk mengetahui keadaan imam. Ini apabila kita tidak tahu. Yes. Apabila seperti pertanyaan tadi, bahwa keseharian kita tahu dia sering datang ke seorang dukun misalnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, itu bukan urusan kita. Yes. Bukan urusan kita. ikut saja. Ya. Seorang istri bersedekah harus atas izin suami, karena suami yang mencari nafkah. Bagaimana bila sebaliknya istri yang mencari nafkah? Iya, harus minta izin suami ketika yang disedekahkan itu harta suami. Ketika yang disedekahkan itu harta suami. Ketika harta dia mungkin dia dapat warisan dari orang tuanya, atau mungkin dia bekerja, atau mungkin dia menabung, ya, sisa uang belanja suami sudah mengikhlaskan, atau mungkin hadiah dari suami, bisa saja kan? Suami memberikan hadiah kepada istrinya sejumlah uang cukup besar, tentu hak dia. Maka bebas mau dia apakan. Tapi kalau dia minta izin suami, itu lebih baik. Sebagaimana Zainab dengan hartanya ingin bersedekah, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para imam mengeluarkan fawaid dari riwayat ini, bahwa seorang istri walaupun harta sendiri, jika dia minta izin atau musyawarah kepada suami, itu lebih baik. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ya, tanpa pengetahuan suami, dia memberikan kepada ibunya, ayahnya, dan seterusnya dengan syarat uang dia sendiri, bukan uang suami, bukan uang belanja, dan seterusnya. Maka ini boleh. Memberitahu lebih baik. Seorang istri ingin suaminya menjadi imam sholat di rumah, sedangkan suami sunnah mu'akad sholat jamaah di masjid. Tidak benar, yang benar wajib. Seorang suami, seorang laki-laki wajib berjamaah di masjid. Ya, lalu bagaimana? Ya tentu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya seorang suami dengan alasan mengimami anak istri di rumah, lalu dia tidak berjamaah di masjid, ini bukan alasan. Seumur hidup Nabi dan para sahabat, tidak pernah mereka sengaja berjamaah di rumah dengan alasan mengajarkan sholat berjamaah kepada anak istri. Tidak. Sunnah Nabi, laki-laki ke masjid berjamaah, dan itu fardhu ain. Mustahil tidak wajib ketika Nabi mengancam mereka, fa uharrifu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ketika itu hanya sunnah mu'akkad, mustahil Nabi sampai mengancam mau membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Kalau mau sholat lain, sholat malam, tahajud, dan sholat lain boleh berjamaah kalau mau. Yeah. Atau sekali waktu mungkin hujan, tidak ke masjid. Seseorang yang berhutang dan yang memberi hutang keduanya meninggal dunia, bagaimana penyelesaian secara syar'i? Tentukan. Atau ini meninggal bareng gitu ya. Kalau gak bareng kan ya bisa tinggal, ya namanya orang untuk akhirnya akan meninggal semua. Tapi kan gak bareng. Ya, mungkin yang dimaksud si penanya ini bareng. Kalau bareng bagaimana? Maka ini perlunya syafaat. Ya, maka di akhir-akhir surat Al-Baqarah, surat terpanjang tentang hutang, kan suruh mencatat. Jika saya hutang dengan antum 1 juta, 2 juta, catat dan simpan catatan itu. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ketika ada catatannya, ya masing-masing dengan ahli waris masing-masing. Si A yang berhutang dengan si B, A dan B mati bareng, maka ahli waris si A memberikan uang tersebut ke ahli waris si B. Bagaimana hukum profesi sebagai konsultan pajak dan pengajar mata pelajaran pajak? Yang pertama, kita sudah bahas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para pemungut pajak untuk bertaubat. Mustahil sesuatu yang halal beliau menyuruh orang bertaubat. Ya, tidak mungkin beliau menyuruh orang bertaubat dari sesuatu yang halal. Beliau menyuruh bertaubat berarti haram. Ya. Yang kedua, pajak yang diharamkan adalah pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin. Adapun Yahudi dan Nasrani non-muslim memang harus dibebani pajak, karena mereka tidak dibebani zakat. Kaum muslimin dibebani zakat. Nah, hukum selanjutnya, bagaimana kita hari ini membayar pajak, kan begitu. Padahal kita tidak mungkin bisa menghindari. Dan kita tidak hanya berbicara tentang dalil atau palu selesai. Kita melihat hari ini, keadaan hari ini bagaimana? Mungkinkah hari ini kita jual beli tanah, mobil dan seterusnya tanpa pajak? Saya kira sepakat kita menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, berarti bagaimana hukum membayar pajak? Halal. Dan Nabi tadi menyuruh bertobat kepada para pemungut pajak, bukan pembayar pajak, wajib pajak. Berarti membayar pajak halal. Kan itu. Nah, permasalahan selanjutnya hari ini, ada sesuatu di mana pajak ini rumit, punya ilmu tersendiri, ada ilmu tersendiri, di mana tanpa ilmu itu kita bisa dizolimi. Sudah zolim, dizolimi lagi ya. Sudah pajak itu haram, masih tambah gini begitu. Nah, ini jika ada orang yang berilmu dan dengan ilmunya akhirnya kita bisa sedikit membayar pajak atau bahkan nol, maka ya tentu ini apa, mengurangi kedoliman, ya? Mengurangi kedoliman. Nah, kecuali kalau si konsultan ini dengan tipu-tipunya lalu berbohong dan seterusnya, data dimanipulasi dan seterusnya, ya tentu ini haram. Tentu ini tapi dengan ilmunya kemudian kaum muslimin menjadi kecil membayar pajaknya, maka ini sesuatu yang memang oleh syariat dikehendaki. Karena kaum muslimin jangan bayar pajak, kaum muslimin jangan dibebani pajak, kaum muslimin sudah dibebani zakat. Ya. Jadi bagaimana keadaannya? Tidak profesi ini halal, profesi ini haram. Bolehkah kita memperkenalkan istri dan anak di depan forum? Di depan forum maksudnya apa? Di depan seseorang mungkin ya, si A, si B, saya punya teman lama, saya bawa wanita dan anak-anak kecil, saya bilang ini istri saya, ini anak-anak saya, dan itu enggak masalah. Tentu enggak masalah. Kalau tidak dikatakan malah menimbulkan fitnah kan? Enggak masalah. Tapi di depan umum buat apa? Ya mungkin kalau ada perlu. Mohon nasihat bagi ikhwan yang malas menuntut ilmu dan merasa bosan untuk menuntut ilmu. Saya kira tidak. Saya kira awalnya ketika kita paksakan datang ke majelis ilmu dan yang dibahas qaulullah wa qaulur rasul, saya kira kebosanan itu hilang. Yang ada semakin ingin tambah lagi, semakin haus, gitu. Berbeda kalau yang dipelajari itu bukan qaul Allah, bukan qaul Rasul, bukan manhaj yang hakim, ya, bosan. Itu saja bosan. Adapun qaul Allah wa qaul Rasul ini luar biasa, ya. Maka majlis-majlis ilmu yang di dalamnya qaul Allah wa qaul Rasul tidak semakin dikit, tidak semakin dikit, tapi semakin banyak ini adalah biasa. Ya, maka orang yang merasa bosan dengan ilmu, paksakan saja hadir di majlis ilmu yang qala Allah wa qala Rasul. Insyaallah taala akan tambah. Ya. Ya, sekali lagi. Ya. Ya. Ya. Tiga pagi ya, 3:08 subuh. Maghribnya jam 10:02. Ya. Ya. Jawabnya? Maghrib. 12 malam. Iya. Itu penduduk situ, kaum muslimin di situ bagaimana? Mereka umumnya enggak puasa. Kalau gimana? Faidahnya firman Allah Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Saya kira umumnya seorang tidak akan mampu ya. Berapa jam itu ya? 15 jam lebih ya. Hampir 20 jam ya, tidak akan mampu. Ketika tidak mampu ya sudah. Gitu. Jangan mencari kira ya. Misalnya dengan, saya kan orang Indonesia, ngikutin jam Indonesia, ini kita. Karena kita berpuasa adalah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Di daerah tersebut, ya, yaitu subuh sampai maghrib. Maka tidak ada puasa kurang dari itu atau lebih dari itu. Maka tidak ada cara lain kalau mau berpuasa, ya seperti tadi. Dari mulai jam 3 sampai jam 12 tadi mengikuti jadwal tempat. Kalau mampu, kalau tidak, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang jadi masalah bagaimana status dia? Apakah sebagai orang yang tidak mampu berpuasa kemudian mengqadha atau fidyah? Dalam hal ini tentu qadha karena dia bisa membayar di hari lain yang mungkin maghribnya biasa ya, atau mungkin lebih pendek gitu ya. Oh gitu, subuhnya sama juga. Nah, iya, seperti itu bisa, ya. Iya, dipindah ke faidatum min ayyamin ukhra. Oh iya, iya, betul, iya. Iya. Betul. Ya. Jadi kan kita tidak tahu apakah kuat atau tidak, walaupun pada golibnya biasanya orang tidak kuat, tapi siapa tahu kuat, Allah berikan kekuatan, kan bisa saja. Nah, maka bismillah berpuasa sampai jam 7 malam misalnya sudah enggak kuat, ya sudah dibatalkan. Wallahualam. Ya. Habis ya. Sekali lagi, insyaAllah kita ketemu nanti Ramadan di Al-Sunnah dengan pembahasan dari Al-Hadan tentang berilmu.